Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina. Wa min sayyiati amalina. Man yahdillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih pada bab yang ke-9, bab maja'a minat taglid fi mana abadallaha inda qabri rajulin salih fakaifa idha abadahu. Telah kita sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabiah Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau menyebutkan bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha pernah menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu gereja yang dilihatnya di negeri Habasah, dan gambar-gambar yang ada di dalam gereja tersebut. Ketika hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, mereka itu apabila ada orang yang soleh atau hamba yang soleh meninggal di tengah-tengah mereka, mereka bangun masjid di atas kuburannya. Yang dimaksud masjid di sini adalah tempat ibadah. Mereka bangun tempat ibadah di atas kuburan tersebut. Dan mereka akan menggambar gambar orang soleh yang telah meninggal dunia tersebut di dalamnya. Rasulullah mengatakan yang seperti ini, ulaiki sirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan qauluhu idza mata fihim ar-rajulu awil 'abdu as-salih, apabila orang atau hamba soleh meninggal di tengah-tengah mereka. Hada wallahu a'lam saqqun min ba'di ruwatil hadis. Ini wallahu a'lam keraguan dari sebagian perawi hadis. Hal qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hada au hada. Apakah Nabi SAW mengucapkan ini atau yang ini? Apakah Rasulullah mengatakan ar-rajulus saleh, orang yang saleh, atau mengucapkan abdus saleh, hamba yang saleh? Ini keraguan dari rawi sehingga sebutkan kedua-duanya. Ya. Yeah. Idza mata fihi murrajulus salih awil abdus salih apabila meninggal di tengah-tengah mereka seorang yang soleh atau hamba yang soleh. Fafihi at-tahri fi riwayah. Maka di dalam perkara ini menunjukkan tentang berhati-hatinya dalam meriwayatkan hadis. Ya. Sehingga disebutkan kedua-duanya. Wa jawazu riwayah bil makna, dan bolehnya meriwayatkan hadis dengan makna. Walaupun tidak persis lafadznya, ya, tapi maknanya sama, boleh meriwayatkan hadis dengan makna. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran harus sesuai dengan lafadznya. Ya. Tidak boleh meriwayatkan Al-Quran dengan makna dan berbeda lafadznya. Nah. Ya, harus sama dengan lafad-lafad yang disebutkan dalam Al-Quran. Beda kalau hadis. Kalau hadis misalkan, ya, qa'ada maknanya duduk, jalasa pun maknanya duduk. Lafad hadisnya misalkan jalasa. Tapi seorang meriwayatkan dengan kata qa'ada. Lafad hadisnya jalasa. Diriwayatkan dengan qa'ada. Artinya sama, maknanya sama duduk. Tidak mengapa. Kalau yang diriwayatkan hadis. Tapi kalau Al-Quran tidak bisa diriwayatkan, ya, bil makna, dengan makna dan berbeda lafadznya. Kalau Al-Quran harus sama lafadznya. Nah. Wa qawluhu wa sawwaru fihi tilka suwar. Ucapan dalam hadis tersebut, mereka menggambar, ya, padanya gambar-gambar makhluk yang bernyawa tersebut. Maksudnya adalah gambar orang-orang soleh, ya, ditancapkan, dipancangkan di tempat tersebut. Dan telah kita jelaskan, ini termasuk ke dalam bab al-ghulu fi sholihin, berlebih-lebihan, ya, terhadap orang-orang soleh. Nah, dan juga berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh dengan membuat gambar-gambar mereka. Dipajanglah. Dipajanglah gambar-gambar tersebut. Ya. Atau dibuatkan patung-patungnya. Dipajanglah patung-patung tersebut. Sekali lagi, ini bentuk sifat berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Sikap mengagungkan yang berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Bahkan bukan hanya orang-orang soleh saja yang diperlakukan demikian, dibuat gambar-gambarnya dan patung-patungnya. Orang-orang yang mereka anggap mulia, memiliki kedudukan, walaupun bukan orang-orang soleh, mereka buat gambar-gambarnya dan patung-patungnya. Para penguasa, para raja, ya, dibuatkan patungnya, dibuatkan gambarnya. Dan semacam ini tidak boleh dalam Islam. Kenapa? Dikarenakan pelantara terhadap kesyirikan. Ya. Terlebih-lebih lagi kalau gambar-gambar tadi atau patung-patung tadi disimpan di tempat-tempat ibadah. Ya, masjid misalkan. Simpan patung-patung orang-orang soleh atau gambar-gambar orang-orang soleh. Ini bisa wasilah terhadap kesyirikan. Orang yang tidak paham, dia akan mengagungkan gambar orang-orang soleh tadi, sampai kepada tingkatan berdoa kepadanya, beristighosah kepadanya, melakukan ibadah-ibadah kepadanya. Sehingga Nabi SAW melarang hal itu. Nah, al-isyarah ila ma dakarat Ummu Salamah wa Ummu Habibah min tasawir allati fil kanisah. Itu isyarat terhadap apa yang disebutkan oleh Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Sekarang kita jelaskan dalam riwayat yang lain, yang melihat gereja dan juga gambar-gambar yang ada dalamnya di negeri Habasyah, Ummu Salamah dan juga Ummu Habibah. Nah, apa yang disebutkannya berupa gambar-gambar makhluk yang bernyawa yang ada di dalam gereja tersebut. Ya. Sangat disayangkan sekarang ini banyak masjid-masjid yang di dalamnya gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Gambar wali ini, gambar wali itu, gambar syekh ini, gambar syekh itu. Padahal perkara ini merupakan kebiasaan orang-orang Nasrani, kebiasaan orang-orang kafir. Memajang gambar-gambar makhluk yang bernyawa di gereja-gereja mereka. Yang tidak layak kaum muslimin untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah, Rasulullah SAW melarang menggambar makhluk yang bernyawa. Nah, sampai Rasulullah mengatakan, inna asaddan nasi adaban al-musawwirun. Manusia yang paling dahsyat adabnya di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa. Nah, qawluhu ulaiki sirarul khalqi indallah. Ucapan Nabi SAW, mereka itu adalah makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hada yaqtadi tahrima bina'il masajid al-kubur. Ini menuntut diharamkannya membangun masjid-masjid di atas kuburan. Wa qad la'ana man fa'ala dzalika kama sayati. Rasulullah telah melaknat orang yang melakukan itu. Sebagaimana akan datang hadisnya. Laknat kepada orang yang membangun masjid di atas kuburan. Kenapa sekali lagi ini wasilah pelantara kepada kesyirikan. Rasulullah mengatakan, la tada'anna qabran musarrafan illa sawaita. Dan engkau biarkan kuburan yang ditinggikan melainkan ratakan. Sekarang kita lihat kuburan dibangun di atasnya. Nah, kubah-kubah dibangun di atasnya. Masjid-masjid, tempat ibadah dan sebagainya. Ini melakukan perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Maka hadis ini menunjukkan bahwasannya orang yang membangun masjid atau tempat ibadah di atas kuburan, dan juga orang yang menggambar makhluk yang bernyawa, baik sifatnya lukisan atau sifatnya berupa patung, kemudian memajangnya, mereka adalah makhluk yang paling jelek. Rasulullah yang ulaika sirarul khalqi indallah. Nah, manusia yang paling dahsyat kejelekannya. Sehingga sekali lagi hadis ini menunjukkan bahwasanya yang membangun masjid di atas kuburan, mereka adalah manusia yang paling jelek. Nah, nanti akan sebutkan hadis di mana Nabi mengatakan inna min siraril khalqi man tudrikuhum sa'ah wa hum ahya. Sesungguhnya makhluk yang paling jelek adalah orang yang mendapati hari kiamat dalam keadaan mereka hidup. Kiamat itu tegak ketika orang-orang baik telah meninggal dunia. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang jelek. Nah, walladina yabnuna al-masajid al-qubur. Dan sesungguhnya makhluk yang paling jelek adalah orang-orang yang membangun masjid di atas kuburan. Kenapa dikatakan mereka membuka pintu syirik terhadap manusia? Perbuatannya ini, membangun masjid di atas kuburan, membangun tempat ibadah di atas kuburan, telah membuka pintu kesyirikan bagi manusia. Dan mereka menjadi sebab berpalingnya umat ini. Nah, dan tidaklah terjadi kesyirikan pada umat ini, melainkan di antara sebabnya adalah membangun masjid di atas kuburan atau membangun tempat ibadah di atas kuburan. Qala al-Baydawi, berkata al-Imam al-Baydawi, لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لكبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لأنهم النبي صلى الله عليه وسلم. Ketika orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka sujud kepada kuburan para nabi sebagai bentuk pengagungan terhadap keadaan mereka, dan mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai kiblat, menghadap ke arahnya dalam sholat-sholat mereka, dan mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka. Walaupun alasannya untuk mengagungkan para nabi, tapi kalau caranya seperti itu, sujud ke kuburannya, bahkan ketika sholat yang jadikan kiblat adalah kuburannya. Nah, maka Nabi SAW melaknatnya. Qala al-Qurtubi, berkata al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, wa innama sawwara awailuhum as-suwara liyata'assaw biha. Sesungguhnya para leluhur mereka menggambar gambar-gambar tersebut tujuannya untuk meneladaninya. Ini tujuan awal leluhurnya menggambar orang-orang soleh tadi, tujuannya supaya meneladani orang-orang soleh tersebut dengan gambar-gambar yang dibuatnya, supaya teringat jasanya. Wa tadakkaru af'alahum as-salihah, supaya mereka ingat perbuatan-perbuatan orang-orang soleh tadi, perbuatan baik mereka. Fayazdahidu kazdihadihim, sehingga mereka pun bersungguh-sungguh sebagaimana bersungguh-sungguhnya orang-orang soleh tadi. Wa ya'budunallaha inda kuburihim, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan mereka. Mereka menganggap kalau beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang soleh, ini menambah semangat ibadah kepada Allah. Dikarenakan dengan beribadah di sisi kuburan mereka itu, kita bisa mengambil teladan dari semangatnya mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan awal mereka. Walaupun cara yang dilakukan ini kesalahan. Kenapa? Dikarenakan cara yang dilakukan ini sebab manusia yang lainnya terjatuh kepada kesyirikan. Summa khalafahum qaumun jahilu muradahum. Kemudian mereka digantikan oleh kaum yang tidak mengetahui, bodoh terhadap maksud leluhurnya tadi. Maksud leluhurnya tadi dalam rangka meneladani. Membuat gambar-gambar dan patung-patung tadi supaya mengenang perbuatan baik mereka, sehingga mereka pun terbawa semangat. Tapi generasi yang berikutnya tidak mengetahui maksud leluhurnya tadi. Wa waswasa lahumus syaitan, dan syaitan membisikkan kepada mereka, anna aslafahum kanu ya'buduna hadis suar, bahwasanya leluhur mereka itu beribadah kepada gambar-gambar orang soleh ini, beribadah kepada patung-patungnya. Wa yu'addimunaha, dan mereka mengagungkannya. Padahal yang disebutkan tadi, leluhurnya hanya membuat gambar atau patung tersebut dan tidak diibadahi. Hanya untuk meneladani, hanya untuk mengingat perbuatan-perbuatan baik mereka. Tapi syaitan membisikkan kepada generasi yang berikutnya bahwasannya leluhurnya ini beribadah kepada gambar-gambar dan patung-patung ini. Fahadaron Nabi sallallahu alaihi wasallam an misli dalika, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari perkara tersebut. Sehingga tidak boleh menggambar makhluk yang bernyawa, tidak boleh membuat patung-patung orang-orang soleh. Kenapa? Dikarenakan ini sebab manusia terjatuh kepada kesyirikan. Walaupun generasi awal tadi tujuannya bukan untuk beribadah kepada orang-orang soleh tadi, hanya untuk meneladani, hanya untuk mengenang, mengingat jasa-jasa dan perjuangan mereka serta ibadah-ibadah mereka supaya tambah semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, perkara ini menyebabkan manusia terjatuh kepada kesyirikan, sehingga Nabi melarangnya. Walaupun dengan tujuan tadi, kami tidak beribadah kepadanya, hanya mengenang jasanya. Ya. Walaupun alasannya tadi ini tidak diperbolehkan. Rasulullah memperingatkannya. Nah, saddan lidari'ati al-mu'diyati ila dhalika. Ya, untuk menutup pelantara yang menyeret kepada kesyirikan tersebut. Ditutup celah-celahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qaluhu, ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, wa haula, mereka yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani, jama'u bainal fitnatain, menggabungkan antara dua fitnah. Fitnatil kubur wa fitnatit tamasil. Yaitu fitnah kubur dan fitnah patung. Nih. Fitnah kubur maksudnya, nah, berlebih-lebihan terhadap kuburan. Berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan. Sampai dijadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Ya. Ini fitnah kubur. Nah, berlebihan terhadap kuburan. Ya. Dan juga berlebihan dalam mengagungkannya. Seperti sekarang ini kebanyakan manusia. Ya. Kuburan dijadikan sebagai tempat ibadah. Sholat di kuburan, baca Quran di kuburan, zikir di kuburan. Ya, dengan alasan lebih khusyuk kalau di kuburan. Ini syubhat. Nah, ya, kenapa? Dikarenakan kuburan bukan tempat untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Adapun ketika dia lebih khusyuk, ya, syaitan membisikannya. Ya. Syaitan menipunya. Talbis iblis, talbis syaitan. Ya. Tipuan syaitan. Nah. Dan ini merupakan fitnah yang sangat besar pada umat-umat terdahulu dan juga pada umat ini. Yeah. Fitnatul kubur. Maksudnya tadi berlebih-lebihan terhadap kuburan. Nah, ini fitnah yang sangat besar pada umat terdahulu dan juga sekarang ini. Yang kedua, fitnah tamasil. Fitnah patung-patung berhala-berhala. Ini fitnah umat terdahulu sebagaimana pada kisah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kaumnya Nabi Nuh terjatuh kepada kesyirikan, sebab utamanya adalah membuat patung-patung orang-orang soleh. Nah, kemudian memajang patung-patung tersebut. Begitu juga sebab terjatuhnya orang-orang Yahudi kepada kesyirikan, sebabnya membuat patung anak sapi. Dilakukan oleh Samiri. Ya. Saya mengatakan, wahada ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ini Tuhan kalian, kata Samiri. Dan juga Tuhannya Nabi Musa. Tapi Nabi Musa lupa. Begitu juga sebab kesyirikan orang-orang Nasrani disebabkan mereka memajang patung apa salib. Nah, ya, dibuat patung Nabi Isa yang sedang disalib menurut anggapan mereka, padahal sebenarnya disalib bukan Nabi Isa alaihissalam. Itu yang diserupakan dengan Nabi Isa. Adapun Nabi Isa diangkat ke langit. Yeah. Nah, tapi sebabnya dipatung. Dibuat patung Nabi Isa yang sedang disalib menurut mereka. Sehingga dikhawatirkan pada umat ini juga terjatuh kepada kesyirikan disebabkan ya patung-patung ulama, patung-patung yang dianggap wali, yang dianggap orang-orang soleh. Nah, fitnah yang berbahaya. Fitnatul kubur wa fitnatul tamasir. Fitnah yang berupa berlebih-lebihan terhadap kuburan, berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan, dan juga fitnah yang berupa membuat patung-patung. Hada min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dakarahul musannifu rahimahullahu ta'ala tanbihan ala ma waqa'a min siddatil fitnati bil kubur wat tamasil. Musannif menyebutkannya sebagai peringatan, perhatian terhadap apa yang terjadi dikarenakan dahsyatnya fitnah pengagungan terhadap kuburan yang berlebihan dan fitnah membuat patung-patung. Fa innal fitnata bil kubur kal fitnati bil asnami au asyad. Sesungguhnya fitnah musibah, cobaan yang berupa berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan seperti fitnah terhadap patung-patung, bahkan lebih dahsyat lagi. Kalau patung-patung orang tahu, oh ini patung. Apalagi zaman sekarang ini. Kalau muslimin tahu tidak boleh beribadah kepada patung. Tapi kalau kuburan sekarang ini. Coba kita perhatikan. Banyak kaum muslimin berbondong-bondong datang ke kuburan yang dianggap sebagai para wali. Berdoa, meminta kepada mereka. Beristighosah kepada mereka. Padahal doa istighosah ini ibadah yang hanya dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga fitnah kubur ini, fitnah pengagungan terhadap kuburan dengan berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh, lebih dahsyat fitnahnya sekarang ini. Walaupun kedua-duanya tadi kejelekan yang sangat luar biasa. Apakah sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan ataukah membuat patung-patung? Ini ucapan Syaikhul Islam Taimiyah yang disebutkan tadi. Haula jama'u bil fitnatain. Mereka Yahudi dan Nasrani menggabungkan dua fitnah ini. Mereka berlebih-lebihan terhadap kuburan para nabi dan mereka pun membuat patung-patung. Kemudian mereka ibadah selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nauzubillahi huna kita cukup sampai di sini. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.